Ada pertanyaan, mohon sedikit dijelaskan terkait tata cara pelafatan, pengucapan kalimat-kalimat dalam azan. Al-azan untuk sholat lima waktu itu adalah salah satu ibadah yang diatur dan dibimbingkan dalam syariat. Seorang muazzin dipilih yang pertama seorang yang mampu melafazkan lafaz-lafaz azan, kata ucap kalimat-kalimat dalam azan dengan baik dan benar. Kedua, seorang muazzin yang dipilih adalah seorang yang mampu atau yang suaranya tinggi, baik, mampu tinggi. Karena azan itu secara bahasa berarti pengumuman, al-i'lam, pemberitahuan. Al-azan juga diberi nama dalam syariat dengan sebutan an-nida, panggilan, seruan, pengumuman dan seruan. An-nida, karenanya Nabi menyatakan idza qala al-muadzin faqulu, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma qala al-muadzin. Jika kalian mendengar suara panggilan azan yang disebut an-nida, maka ucapkanlah seperti ucapan sang muadzin. Mutaba'atul muadzin, mengikuti ucapan-ucapan muadzin. An-nida karena itu panggilan, maka suaranya harus didengar orang yang tinggi suaranya. Karenanya ketika Abdullah bin Zaid mengabarkan kepada Nabi bahwa beliau melihat dalam mimpinya tata cara azan, yang kemudian tata cara itu disampaikan kepada Nabi dan ditakrir, dibenarkan oleh Nabi, apakah kemudian sahabat yang melihat dalam mimpinya ini dijadikan muadzin secara langsung? Tidak, tidak demikian. Tetapi Nabi mengatakan akhbir bilalan fa innahu anda minka sauta, kabarkan kepada Bilal tata cara azan ini, biarlah Bilal yang azan karena dia lebih tinggi suaranya dibandingkan kamu. Maka ini penting diketahui. Yang ketiga, lafaz-lafaz azan itu adalah lafaz-lafaz al-lughatul arabiyah yang ada makhraj-makhraj hurufnya, ada tata cara pengucapannya. Penting kita belajar, karenanya ulama kita mengingatkan tentang tata cara azan. Jangan sampai dalam azan itu terjadi al-lahn wat-talhin. Jangan sampai ada dalam azan itu terjadi at-tamtid wat-tatrib wat-tamdidul zaid. Tidak boleh dalam azan itu ada lahan. Lahan itu penyelewengan ucapan atau huruf yang mengeluarkan dari apa? Dari makna yang sebenarnya. Baik dengan penambahan huruf atau pengurangan atau tidak tepat makhrajnya. Seperti contohnya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya. Seorang muazzin tanpa disadari mengucapkan, saya permisalkan, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang benar apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah ba enggak ada alif. Setelah ba langsung ra. Ketika kita mengucapkan hu akbar, berarti ada penambahan alif. Ini enggak boleh. Syekh Ibnu Utsaimin dan masyayikh yang lainnya menyebutkan faedah. Para imam-imam qiraah juga menyebutkan faedah. Dengan penambahan alif ini mengandung makna yang batil. Yang tadinya Allah maha besar artinya, ketika ditambah alif setelah ba sebelum ra, maknanya bisa berarti alat musik atau bel, atau berarti ada yang menyebutkan itu dewa matahari atau apa begitu. Ketika ditambah dengan alif, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang benar, Allahu akbar, Allahu akbar. Merubah hamzatul wasl menjadi waw. Allahu akbar jadi waw. Wakbar. Allahu akbar. Ini juga salah. Disebutkan juga antara lain adalah at-tamthid. Tamthid adalah barakallahu fikum mendendangkan dengan perpindahan suara dari nada yang satu ke nada yang berikutnya pada satu huruf yang sama. Intiqalu as-saut min martaba sautiyatin ila ukhra fi harfin wahid. Perpindahan nada, di mana nada ini yang disebut dengan al-maqamat itu juga dipakai oleh para qurra-qurra yang ikut perlombaan-perlombaan itu. Nada yang bersumber seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu dipelajarin. Kemudian diberi nama-nama maqam itu. Macam-macam namanya. Itu dikuasai dan dipelajari oleh mereka. Ini kadang-kadang mewarnai juga suara azan. Misalkan, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba, Allah itu lam itu menjadi Nah, penambahan huruf disebutkan permisalkan seperti kalimat Al-Hayya ala Tain. Pada dua ucapan Al-Hayya, Hayya ala Salah, Ha ya ya. Hayya ala al-falah. Tapi ada beberapa muazzin karena tamthid tadi menambah huruf. Misal hayya ala. Coba, berapa ya itu ditambah? Lu itu kan di Masjidil Haram, Ustaz. Mereka kan lebih berilmu dari Ustaz. Iya, tentu. Tapi tidak semua orang yang berilmu kemudian pasti selamat dari kesalahan. Yang menyatakan salah ini bukan kita. Al-Mufti, Mufti al-Mamlaka, Imam Fatwa Kerajaan Saudi Arabia sebelum Syekh Abdul Aziz bin Baz, termasuk guru beliau, Al-Imam Muhammad bin Ibrahim al-Syeikh, menulis surat khusus teguran kepada pengurus Masjidil Haram untuk mengingatkan para muazzin dari kebiasaan berazan yang mengandung tamthid dan tamdid zaid. Tamdid itu mudud, mad. Mad dalam ilmu tajwid yang melebihi batasan-batasan ilmu tajwid. Ada yang mat itu 4, ada 3, ada 6, ada 8. Ini lebih, bisa 20. Panjang sekali. Ini at-tamdidul zaid. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah mengingatkan juga masalah azan ini dengan penambahan mudud yang berlebihan. Bahwa itu tidak benar, tidak boleh. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin bahkan dalam salah satu jawabannya beliau walaupun cukup berhati-hati ya, ana sengaja nukilkan nama-nama tiga nama ulama besar ini belum yang lainnya. Kenapa? Karena khawatir terjadi fitnah bahwa ustaz menyalah-nyalahkan hal azan Masjidil Haram. Yang menyampaikan ini ulama yang dari sana juga. Ya, gurunya para pengurus itu semua. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya sebagaimana dalam kitabnya Liqa'at Al-Babil Maftuh. Ya Syekh, sebagian talabatul ilm, kata si penanya, sebagian para penuntut ilmu menyatakan pertanyaan bahwa kita enggak boleh mengikuti muazzin Masjidil Haram karena azan mereka enggak benar. Maksudnya mengikuti apa? Kalau mereka mengatakan muazzinnya mengatakan Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ini namanya mutaba'atul muazzin. Kata sebagian pelajar, wahai Syekh, kita enggak boleh ngikutin itu karena azan Masjidil Haram itu telah berlebihan terjadi pada sanak sian kesalahan. Apa nasihat engkau wahai Syekh? Syekh Ibnu Utsaimin dari mana? Jawa Timur, Jawa Barat? Ulama besar, kata Syekh, dalam kondisi seperti ini sulit bagi saya untuk mengatakan bahwa azan bahwa kalian enggak boleh mengikuti itu karena konsekuensinya saya menilai bahwa azan Masjidil Haram enggak sah. Antum lihat nih cara jawabnya, Syekh. Ya. Tapi Untuk saya juga mengatakan bahwa adzan seperti itu sah-sah saja, saya juga enggak bisa. Ya, Pak. Tapi ya sekedar nasihat, kalian ikutin aja. Loh, saya kok enggak tegas? Saya punya cara. Saya sedang membimbing masyarakat. Untuk waliul amr ada caranya. Sudah enggak menimbulkan apa? Kegaduhan. Nah. Ayuhal ikhwah, al-imam al-ajurri yang hidup pada abad ke-4 Hijriah, tahun 300-an sekian, ulama dari negeri Baghdad, dia hanya menyatakan, ma akhrajani min Baghdad illa ba'dal ihdati fil adhan. Tidaklah yang mengeluarkan aku dari Baghdad kecuali adanya bid'ah baru dengan dalam tata cara adhan yang disebutkan oleh pensyarahnya, yakni dilakukan di sana at-tamtid dan juga at-tamdid az-zaid, penambahan mudud yang berlebihan. Al-Imam Ahmad ditanyakan tentang at-tamtid fil adzan, qala muhdats. Wahai Imam Ahmad, apa hukumnya azan dengan cara seperti itu tadi, ditambah-tambah seperti itu? Muhdats, ini perkara yang bid'ah. Yang menjawab para ulama, maka diminta kepada muazzin, berazanlah dengan azan yang tepat makhrajnya, tidak berlebihan. Sahabat Umar ibn Abdul Aziz, ketika menjadi gubernur Madinah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, ketika menjelaskan tentang bab al-adhan, tentang azan, dinukilkan asar Umar bin Abdul Aziz, anna rajulan, bahwa seorang muazzin azan dengan berlenggak-lenggok. Maka Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur, sebagai walul amr, mengatakan, azzin azanan samhan sahla wa illa fa'tazilna. Muazzin, hendaknya kamu azan dengan azan yang mudah, ringan, jangan berlebihan, kalau enggak tinggalkan. Tinggalkan kami, jangan azan kamu. Umar bin Abdul Aziz, alim, kabir. Nah, mencontohkan, maka teman-teman penting untuk dikembalikan ke relnya ini. Jangan sampai nanti ada perlombaan azan, bagus-bagusan, lenggak-lenggok. Naam. Enggak. Dan disebutkan dalam oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya dari ulama bahwa azan-azan itu ada 15 jumal, ada 15 redaksi. Ya, 15 redaksi yang pada setiap redaksinya disunnahkan untuk bernafas. Apa 15 redaksi? Takbir yang pertama 4, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, sudah berapa? Hah? 4. Asyhadatain, 4 juga. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Sudah berapa? 8. Hayya 'alatain, hayya 'alas-salah, hayya 'alas-salah. Hayya 'alal-falah, hayya 'alal-falah. Berapa berarti? 12. Kemudian takbir 2 kali, kemudian kalimat la ilaha illallah. Berapa? 15. Pada setiap ini bernafas disunnahkan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, boleh perpindahan nada kalau terjadi pada perpindahan huruf-huruf yang berbeda. Nah, diperbolehkan masih oleh sebagian ya qurra untuk perpindahan tinggi rendahnya nada apabila pada huruf yang berbeda. Nah, untuk lengkapnya dan contohnya memang perlu duduk belajar tentang masalah ini. Juga sama masalah ini dengan masalah qiraatul Quran. Makanya kemarin ketika daurah asatidah di Jogja, jazakallahu khair, salah satu masyayikh, Syekh Shalih, yang memang qiraatnya bagus, namun disertai dengan tamtid dan tamdid, kemudian kita sampaikan sebuah tulisan terkait qiraat, dan beliau dengan jujur, dengan tawadhu, bahwa ana membaca seperti ini, murni karena tabiat asli, ya, dengan juga mendengar qiraah dari para qurra, para imam. Artinya saya belum pernah duduk belajar mengetahui hukum-hukumnya dengan jujur. Nah, itu ketawabuan. Memang indah. Nah, bahkan hati kita terbentuk untuk lebih suka kepada qiraah yang mulahana mumattatah. Nah. Ya. Barakallahu fikum, ini salah satu pembahasan yang perlu dikaji secara lebih khusus. Bismillahirrahmanirrahim.